Lebaran sudah dekat. Jangan lupa sediakan kukis mamak, sungguh enak. Kukis mamak, kukis baik, meriahkan puasa dan hari raya. Kukis mamak, sungguh enak. Kukis mamak, kukis baik, halal lanto iman. Kukis mamak, kini dengan vitamin dan mineral, baik untuk imun. Kemasan higienis. Kukis mamak, mama tahu sendiri.